ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Tidak diragukan bahwa kebersamaan seorang muslim dan muslimah di dalam kehidupan bernegara di bawah kepemimpinan seorang pemimpin atau dengan bahasa yang lebih detailnya di dalam syariat, kehidupan mereka berjamaah di dalamnya banyak keberkahan dan banyak kebaikan. Dan ini prinsip pokok dijaga di dalam agama. Hal yang dengannya merupakan simbol dari syariat yang agung ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan wa ma auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi." Allah telah mensyariatkan untuk kalian agama apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh dan apa yang kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad serta apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Disebut lima nabi ulul azmi, lima nabi yang terbaik, simbol para nabi dan para rasul, mewakili nabi-nabi yang lainnya. Apa wasiat, wahyu dan perintah Allah kepada mereka? An aqimuddina wa la tatafarraqu fi. Hendaknya kalian menegakkan agama dan jangan kalian bercerai-berai di dalamnya.